Tiada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحاضرون إخوتي في الله بارك الله فيكم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan sekian banyak kenikmatannya kepada kita, rahmatnya, hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala di sunnah. Barakallahu fikum. Pertemuan yang lalu dari kajian rutin kita membahas kitabul Jami' dan kitab Bulughul Maram pada pembahasan hadis tentang mencela kedua orang tua, dan itulah tidak sepantasnya seorang muslim terlebih sunni salafi tidak boleh mencela kedua orang tuanya, bahkan harus mendepankan sifat birrul walidain. Nah, zaman dulu memang menganggap jauh seorang anak mencela kedua orang tuanya. Nah, dan ada dua perkara, secara langsung atau secara tidak langsung. Ataupun di zaman sekarang ini, hal itu terjadi. Kedua orang tua dicela oleh anaknya. Baik. Murojaah terlebih dahulu, soal Inda al-Idadi. Arab Muthani. Kalau enggak siap nanti TD langsung. Sulitnya yang agak sulit dulu. Dari sisi nahwu, beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita di antara makna min, di situ disebutkan minal kabair, makna min adalah ba'd, sebagian. Baik, sebutkan makna yang lain dan contohnya. Makna yang lain dan contohnya. Baik, Hasan. Apa? Min apa? Boleh, tapi kita yang fokus pada pelajaran saja. Yang enggak nahwu di kitab nahwu sana enggak. Yang dalam syarah ini. Nah, perhatian enggak ketika pelajaran itu? Baik, Hasan. Contohnya? Nah, contohnya lupa. Boleh diambil bukunya. Baik, belum ketemu contohnya. Ah, enggak ketemu. Enggak ada, terlewatkan, ya kan? Nah, kalau itu dia sudah dihafal, letak nahwu sudah dihafal, sudah sering ditanya. Baik. Dilengkapi, tunggu dulu sebelum duduk. Takhasus OTD. Arab Muthamin, Mawjudun, Athamin, Mawjud, Khairul Mawjud, Athamin, nomor 8, enggak ada, Baik, enggak ada. Asani. Contohnya, tinggal contohnya. Terjemahkan. Ah, kum kok mereka? Ah. Allah, taib, Idris. Allah menjadikan, kalau Allah berkehendak, kami benar-benar menjadikan ganti kalian. Gantinya siapa? Malaikat. Jadi kalian makhluk itu akan diganti oleh Allah dengan malaikat. Kalau Allah berkehendak. Ahsan. Baik, surah Az-Zukhruf ayat 60. Walau nasa'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ma indak kitab ya Ali. Ya, ya ayat dadi. Arakmu. Athani. Maujud. Wairu maujud kitab. Kitab syarah. Maujud. Nah, wairu maujud. Baik. Diusahakan untuk bisa memilikinya. Enggak ada sia-sianya punya kitab. Walaupun belum kebaca semuanya. Dimiliki. Terlebih yang dikaji saat itu berlangsung. Itu dimiliki. Nah, biar faedahnya bisa diambil. Murah kan kitabnya? Baik, cukup murah. Kalau dengan fotokopi. Rakmul awal, MDW, awal. Dalam hadis ini ada fikih hadis. Dosa dibagi berapa dan apa jenisnya atau apa macamnya. Nomor satu, edat nomor apa, MDW satu. Tidak hadir? Ayo, ganti nomor dua. Ya. Pembagian dosa ada berapa dan apa itu pembagiannya. Sudah menjawab belum? Tidak terdengar dari sini. Sudah. Belum menjawab. Oh, terlewatkan. Berarti tidur waktu taklim. Kan mudah fikih hadisnya. Dosa dibagi berapa? Pembagian tersebut apa dan apa? Soal mudah dalam fikih hadisnya. Kalau terlewatkan ya sudah tidur waktu itu. Atau safar pikirannya. Belum bisa? Baik, tunggu nomor tiga. Nah, bisa? Nah, dosa besar dan dosa kecil. Ada dua, besar dan kecil. Nah, tirukan coba nomor tadi sebelumnya. Nanti 10 tahun yang akan datang kalau masih hidup akan teringat. Saya dulu pernah ditanya ini enggak bisa. Setelah itu temanku disuruh menjawab, bisa, aku suruh menirukan. Akan teringat nanti sampai dewasa. Ah, baik, barakallahu fikum, ijlisa. Mudah kan soalnya, sesuai dengan kelasnya. Sesuai dengan kelasnya. Baik. Inda at-takmili. Nomor 12. Nomor 12. Itu takmir itu, aduh siapa ya gitu ya. 12. Baik. Dalam fikih hadis juga diambil makna tentang berbagai macam bentuk soal. Bentuk soal. Di antaranya adalah ta'anud disebutkan. Apa makna ta'anud? Ta'ain nun ta. Ta'anudun. Apa artinya ta'annud? Soal kemudiannya ta'annud itu soal yang bagaimana, bukan tafahum. tafahuman, ta'annutan. Belum bisa? Nah, harus penasaran. Karena marhalahnya masih takmili. Fokusnya ke hafalan Al-Quran. Nah, biar penasaran. Baik. Siapa tahu, MDW3 tahu? Nomor 14. MDW3. Siapa tahu dia ngerti jawabannya. Nah, apa ta'annut? Tahu? Kemarin ketika mensyarah dijelaskan ta'annud begitu. Enggak tahu? Enggak tahu. Baik, dari dulu. Nomor 5. Oh, kemarin sakit. Astagfirullah, makdur. Kemarin sakit. Nah, dari lagi. 8. Pinjam temannya, Rasulullah pinter ya. Antum kalau pinjam tadi bisa ditunjukkan sekaligus yang ini gitu kan. Belum tahu yang sebelah mana itu kan. Rasulullah, sebenarnya mudah soalnya itu. Tinggal fokus enggak ketika belajar. Saya dapat faedah ini dari Ustaz Dunar Ustaz Bukhari. Beliau dari Syekh Mokbil. Ya, safar berarti itu. Enggak bisa jawab, berarti safar. Gitu, seringnya gitu. Gimana? Ta'annut. Enggak ketemu? Allahul Musta'an. Iya kan? Iya. Baik. Nanti kalau MDW3 bisa jawab itu malu nanti antum. MDW2 aja pak, siapa tahu dia bisa. Nomor 11. Nomor 11. Mana? Ditunggu loh, berdiri dah lama nih, kasihan yang sana, yang sana. Bisa? Belum bisa juga? Belum bisa. Memang agak berat soalnya kan. Siapa tahu diputer-puterkan dulu. Baik. Nomor 6. Edad. Ya, nomor 6. Gimana? Memberat-beratkan. Baik, Hasan. Boleh. Memberat-beratkan. Ijlisu, jami'an. Soal-soal yang sulit, yang beratkan jawabannya bagi si orang yang ditanya. Baik. Meneruskan, sebelumnya membaca hadis dulu, ya kan? Hadisnya belum dibaca, belum dihafal. Nah, kulukum jami'an ikra'u. Baik, fikih hadis berikutnya. Husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fikih hadis seperti ini sudah sering kali diambil. Baiknya metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki banyak metode di dalam memahamkan as-sahabah yang mengambil ilmu darinya sallallahu alaihi wasallam. Wa kasbihi lil masail. Dan baiknya di dalam apa? Mengungkap permasalahan, mengungkap dan menyebutkan permasalahan yang ada. Al-ghamidah, masail yang masih ghamid, khufiya maknahu, tersamarkan maknanya. Kosakata seperti ini jangan dilewatkan gitu saja ya, yang kadang baru ghamidah. Kadang nyari enggak sempat atau kamusnya belum punya mau pinjam malu. Ya kan? Baik. Al-ghamidah. Likaulihi yasubur rajul. Ini diambil dari perkataan Rasulullah, yasubur rasul, yasubur rajul, dan seterusnya. Seorang mencela kedua orang tuanya. Bayyana wajhata dzalik. Rasulullah menjelaskan tentang hal itu. Artinya bagaimana seorang pencela kedua orang tuanya menganggap enggak mungkin para sahabat. Maka Rasulullah menjelaskan, gini loh caranya. Enggak secara langsung. Si fulan mencela kedua orang tua si Alan. Sebutlah gamalah nama Amr. Nah, Amr seorang pemuda mencela kedua orang tua daripada Umar misalnya. Ganti Umar ini mencela kedua orang tua Amr. Gitu. Rasulullah menjelaskan makna yang menjelaskan samar seperti ini. Nah itu secara tidak langsung seorang yang mencela kedua orang tuanya. Fikih hadis berikutnya. Anal jawaba bin na'am jawabun sahih. Jawaban dengan kata na'am kalau ditanya mengiyakan, iya gitu. Ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Wal jawabu bi'i hal yakfi. Menjawab dengan kata i, apakah mencukupkan? Na'am, boleh juga mengatakan i gitu. Li'anau fil Qur'an, karena ini pun diambil dari Al-Qur'an Al-Karim, kata i. Yang artinya iya. Seperti yang pernah berlalu juga ayat ini, wa yastambi'unaka ahakun hu kul i wa rabbi. Mereka, para sahabat bertanya kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah iya itu benar? Apa iya tersebut? Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan hasrul ibad, dikumpulkannya manusia ini. Ba'tuhum ba'da mautihim, dibangkitkan setelah kematiannya. Liyaumil ma'ad, untuk apa hari yang dia telah dijanjikan, hari di sana, hari tempat kembali, di hari kiamat. Wa jazaa'ul ibad, diberinya pahala masing-masing hamba itu. Apakah hal itu benar? Adanya kiamat, dibangkitkan kembali dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, apakah itu benar? Mereka bertanya wahai Muhammad tentang hal itu. Kul i wa rabbi, katakanlah, jawablah dengan kata i. Nah, gitu kan? I. Iya, benar itu. Bahkan Rasulullah bersumpah wa rabbi, dan demi Rabbku. Fa i huna hiya hiya, maka kata i di sini artinya iya yang disebutkan dalam pertanyaan memang benar seperti itulah. Walakinana zidna 'alaiha ha usaqat, dan boleh juga ditambahkan di situ apa ha usaqat jadi ih gitu. Nah, i atau ih. Fikadis berikutnya wa min fawaidil hadits anal wasail laha ahkam al maqasidi, ahkamul maqasidi. Sarana memiliki hukum tujuan. Sarana memiliki hukum tujuan. Ini kaidah usul fikih. Untuk memperluas dalam pembahasan kaidah usul fikih bisa dilihat dari tata kakinya Al-Qawaidu Nuraniyah Ibn Taymiyah. Kaidah Nuraniyah miliknya Ibn Taymiyah. Wal Furuq, kitab Al Furuq miliknya Al Qurafi. Juga kitab Al Bahrul Muhit miliknya Imam Az-Zarkasi. Kemudian kitab Qawaidus Sa'di. Kitab Qawaidul Qawaid yang ditulis oleh Imam As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ini yang sering dipelajari yang Qawaid As-Sa'di ini. Yang dipelajari di berbagai pondok pesantren. Sarana memiliki hukum tujuan. Contoh yang mudah. Tujuannya kita apa? Ingin bisa belajar bahasa Arab atau ingin bisa apa? Membaca kitab, kitab-kitab yang tidak berharokat. Sarananya apa? Belajar bahasa Arab. Dari menal mufradat yang sangat sederhana sekali, meningkat-meningkat lama ke buku nahwu. Maka kalau membaca kitab itu menjadi tujuan kita, sarana itu ya yang penting harus kita kejar di situ. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari daripada apa? Sarana yang mendukung padanya, sebagai wasilahnya. Itu untuk gambaran apa? Sarana dan tujuan. Mungkin kalau untuk tujuan baca kitab bukunya wajib, ya bukan di situ maksudnya. Ini untuk sekedar pendekatan dulu. Nah, sarana itu kayak apa sih? Baca kitab. Tujuannya apa? Sarannya pelajari bahasa Arab. Tujuannya ingin baca kitab. Karena contoh yang lebih konkret aja. Sholat hukumnya apa? Sholat yang waktu wajib atas semua yang sudah balik dan baligh. Baik. Sarana untuk bisa terlaksananya kewajiban sholat tersebut, maka hukumnya juga wajib. Daripada apa? Memiliki pakaian yang bisa menutup aurat kita. Entah dengan cara membelinya atau meminjamnya. Sarannya yaitu berpakaian itu. Salah satu syarat sahnya adalah apa? Tertutupnya aurat kita. Baik. Punya pakaian ya wajib. Entah pinjam atau beli. Nah, jadi memakai pakaian yang menutup aurat adalah hukumnya wajib karena tujuannya ingin sholat. Sholat enggak sah loh, tidak menutup aurat kita. Barakallahu fikum. Dan contoh yang lain banyak. Yukhadu min kaunihi yasubu abar rajul fa yasubu rajul abahu wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Itu diambil daripada keadaan seorang mencela seorang laki-laki mencela orang tua temannya, lalu teman tersebut mencela orang tua dia, dan seterusnya. Biar enggak tercela, biar enggak dicela orang tuamu secara langsung oleh dirimu, ya kamu jangan mencela orang tua orang lain, begitu. Jangan mencela orang tua orang lain. Kamu dianggap mencela kedua orang tuamu, teranggap secara langsung mencelanya, karena kamu telah mencela. Membuat sarana, kamu telah bersarana mencela kedua orang tua orang lain tadi. Sehingga kamu dianggap mencela orang tuamu sendiri. Baik, wa minha sadud dara'i. Juga fikih hadis yang bisa diambil dari hadis yang telah lalu adalah sadud dara'i, menutup pintu-pintu yang memungkinkan terjadinya pelanggaran syar'i. Ditutup celah-celahnya, pintu-pintunya ditutup biar enggak terjadi pelanggaran. Kesirikan misalnya, jelas hukumnya haram. Maka sarana menghadap kesirikan ditutup. Yakni, maka nadhari atu lima haramin fahuwa muharram. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada perkara yang haram, maka dia adalah hukumnya haram. Wa yadulu ala sadid dharo'i, dan yang menunjukkan atas ditutupnya celah-celah sarana pada yang haram tersebut, itu harus ditutup. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tasubbul ladhina yada'una min dunillah, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik itu jangan kamu cela, menyembah selain Allah kan. Karena apa? Mengakibatkan fayasubullaha aduwan biguri ilmin. Orang musyrik tadi mencela Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Suratul An'am ayat 108. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat mulia ini. Qala fil ayati dalilun lil qa'idati asyar'iyyah. Dalam ayat ini terdapat dalil tentang salah satu qa'idah syar'i, yaitu anal wasail tu'tabaru bil umur alati tusun ilaiha. Sarana-sarana yang mengantarkan pada suatu perkara dinilai, diukur al-wasail tu'tabar, hasilnya sarana-sarana yang dia namanya sarana itu mengantarkan dari suatu perkara tertentu, tu'tabaru dinilai, diukur bil umuri, dengan perkara-perkara alati itu sunaiha, yang bisa menyampaikan kepada yang dituju. Jadi boleh hendaknya, dari sarana tersebut untuk dilaksanakan. Kalau yang dijauhi harus dijauhi. Jangan sampai sarana itu diamalkan, diambil, sehingga apa kata diambil, mengantarkan pelakunya kepada sesuatu yang dilarang dalam syar'i ini. Itu diputus, ditutup, dihentikan. Wa anna wasailal muharram, dan sungguhnya sarana yang Allah haramkan, walau kana jaizah, walaupun asalnya sarana itu adalah boleh hukumnya, takunu muharraman, muharramatan, maka akan menjadi haram juga. Sarana-sarana yang asalnya mubah, ketika sudah sampai ke sebuah tujuan, tujuannya adalah haram, maka sarana tersebut menjadi tidak dibolehkan, diharamkan. Hukum asal mencela Tuhannya orang-orang musyrikin, itu boleh hukum asalnya. Tetapi ketika menjadi sarana, Allah subhanahu wa ta'ala dicela, menjadi tidak boleh engkau mencela Tuhannya orang-orang musyrikin. Mencela Tuhannya orang-orang musyrikin. Janganlah kamu cela orang-orang yang menyembah selain Allah, Tuhannya kamu cela, dianya kamu cela. Sehingga apa? Dia nanti mencela Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Karena permusuhan yang ada pada dia. Baik, jadi mencela Tuhannya musyrikin, hindari. Karena sarana menuju apa? Musyrikin mencela Tuhan yang kita sembah, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, menjadi haram sarana tersebut, idza kanat tubdi ilasar, jika mengantarkan sarana itu pada perbuatan yang jelek. Bisa dipaham ya? Contoh mudah lagi. Di saat rame-ramenya musim pencurian, gitu misalnya, ada orang yang dikenal sebagai pencuri, karena ma'ruf orangnya. Nah, kamu jual perkara-perkara yang sangat mudah dipakai oleh pencuri untuk mencuri barang. Entah itu menjual kunci dan alat-alat yang semisalnya. Dengan membeli kunci tadi, dia menggunakannya untuk mencuri. Memblandrek pintu-pintu atau kunci-kunci yang ada di rumah-rumah tersebut, diblandreknya oleh dia. Mungkin kalau kunci masih umum ya, menjual alat yang bisa untuk memblandrek kunci. Menjual alat yang bisa untuk memblandrek kunci. Asalnya ya mubah saja menjual alat blandrek. Alat apa? Untuk memblandrek ya namanya. Asalnya hukumnya boleh. Tapi ketika kamu tahu yang beli itu adalah pencuri. Nanti kalau dia beli, digunakan untuk memblandrek kunci-kunci yang ada. Entah untuk motor itu diblandreknya bagaimana. Nah, itu menjadi enggak boleh hukumnya menjual alat tersebut. Karena sarana untuk sesuatu yang jelek. Barakallahu fikum. Bisa paham ya? Idzan na'khud min hadza sadu dharai. Kalau begitu kita akan ambil, yaitu apa? Sebuah kaidah menutup celah-celah atau menutup pintu yang mengantarkan kepada sesuatu yang lebih jelek. Itu kaidah yang pertama. Wa qaidatun tsaniyatun alwasail laha ahkam maqasid, seperti yang telah berlalu di atas diulang kembali, yaitu sarana itu memiliki hukum tujuan. Tujuannya adalah baik, sarananya menjadi baik. Tujuannya jelek menjadi jelek juga sarananya. Artinya yang haram enggak boleh menjadi tidak boleh. Tujuannya adalah sesuatu yang kesirikan, maka sarannya ya dihukumi tidak boleh dijalankan. Lakin huna iskal narjullaha ta'ala an yubayyana lana wajhah. Tapi di sini ada kemuskilan sedikit. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan kepada kita sisi bagaimana untuk menguraikan sesuatu yang sulit ini, yang iskal ini. Kaifa yasuhu lil insani idza sabba rajul abahu an yasuba aba rajul. Bagaimana dibolehkan seseorang itu mencela ayah kedua orang tua temannya? Sebagai balas dendam begitu, sebagai balasan. Wala tazir wa ziratu wizra ukhra, padahal dosa dia yang untuk dia sendiri, enggak dilemparkan ada orang lain yang menanggungnya. Kok bisa gitu loh. Akhirnya orang lain enggak mencela ayah kita dengan sebab kita mencela ayah kedua daripada teman kita tadi. Wa Rasul sallam dzakara hadza hal huwa ala sabili iqra au ala sabili bayanil waqi'. Dan Rasulullah menyebutkan di sini apakah untuk menyatakan bolehnya ketika orang tuamu dicela, nah, ketika orang tuamu, ketika kamu mencela kedua orang tua orang lain, kemudian orang lain itu mencela kedua orang tua, apa hukumnya ini boleh gitu Rasul menyebutkan di sini. Apakah boleh atau menjelaskan keadaan yang terjadi? Jawabannya atsani, menjelaskan keadaan yang terjadi. Pernah terjadi seperti ini. Bukan berarti Rasulullah membolehkan, bukan. Baik. Masalan rajulun ja'ala yasubu apa rajul wa rajul asab abuhu rajulun saleh. Baik. Misalnya diulang-ulang ya ini biar semakin paham ini. Seorang mulai mencela ayah temannya. Padahal nah, setelah itu ganti orang yang kamu cela tadi mencela ayahmu. Sementara orang yang dicela itu soleh, orang yang baik. Ayahmu orangnya baik, dicela oleh temanmu sebagai balasan. Fahal yaliku billadhi subba abuhu an yasubba abahu abar rajul. Artinya apa boleh? Apakah pantas orang yang baik ini kok dapat balasan celaan dari orang yang lain setelah si A tadi mencela orang tua temannya? Muskil hada. Ini ada kesulitannya. Ada muskilah. Orangnya ayahmu itu orang yang baik kok dapat celaan dari temanmu gitu loh. Gara-gara kamu mencela orang tua temanmu. Wala taziru wasiratu wisra ukhra. Maka fadhahir li wallahu alam, beliau mulai menjelaskan yang dhahir menurutku wallahu alam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakul dhalik ikraran lil hukmi syar'i. Hal itu Rasulullah tidak menyatakan sebagai bentuk pengakuan hukum secara syar'i, artinya boleh membalas gitu loh. Boleh membalasnya ketika orang tuanya dicela, ganti membalas mencela. Tidak menjelaskan bolehnya, bukan, atau pengakuan secara hukum syar'i boleh, tidak. Walakinahu dzakara dzalika i'tibaran bil waqi. Akan tapi Rasulullah menyebutkan hal itu hanya sekedar untuk penyebutan kejadian yang ada. Kejadian yang terjadi di waktu itu. Amma sa'du fala yujawwizu dzalik. Adapun syariat Islam tidak membolehkan hal itu. Tidak membolehkan hal itu mencela ayah orang lain sebagai balasan gitu, enggak boleh. Nadiru hadza anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, yang semisal dengan ini Rasulullah pernah bersabda, la tarkabunna sunana atau sanana? Sanana. Sanana mangkana qablakum. Iya, sanan atau sunan. Sungguh kalian, kata Rasulullah, akan melakukan, akan berbuat atau akan menempuh jalannya orang-orang sebelum kalian, yakni al-Yahud wa Nasar. Orang Yahudi berbuat demikian, umat Islam akan melakukan hal itu, akan diikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, begitu. Orang sebelum kita adalah Yahudi dan Nasara. Yang waktu itu Rasul ditanya, sebelum setelah menyatakan seperti ini, kalian wahai para sahabat akan menempuh jalannya orang sebelum kalian. Bingung mereka, al-Yahud wa Nasara? Apakah sebelum kita itu Yahudi dan Nasara? Rasul mengatakan, faman. Kalau bukan itu ya siapa lagi? Gitu. Ya, memang itulah Yahudi dan Nasara, karena akan mengikuti jajak langkahnya. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara akan diperbuat juga oleh kaum muslimin. Dan sekarang sudah banyak terjadi. Hal hadza iqrarun syar'iyyun au iqrarun bil waqi'? Asani lasak. Maka Syekh memberikan penjelasan, apakah berarti hadis ini menunjukkan Rasulullah itu mengakui secara syar'i kebolehannya, pengikrarannya, atau hanya sekedar apa, penyebutan secara kejadian yang terjadi di waktu itu saja? Maka yang kedua, secara pasti tidak diragukan lagi, adalah hanya penyebutan kejadian saja. Bukan berarti Rasulullah itu setuju kalau umat Islam menempuh jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak, enggak setuju. Hanya Rasulullah menyebutkan akan terjadi. Baik. Selesai. Iskal yang ada padanya. Wa akhbaru anna dhughina tartahil min kada ila kada laisa maha ahadun. Kemudian beliau mengabarkan Zughinah, nama seorang perempuan, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Seorang perempuan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, enggak ada mahramnya di situ. Laisa maha ahadun, enggak bersama yang lain, terlebih mahram enggak ada. Dalam syariat hukumnya enggak boleh seorang perempuan pergi sendirian, terlebih jarak safar. Wa hadza laisa iqraran syar'iyan, bukan berarti di sini adalah pengakuan secara syar'i boleh berarti wanita pergi. Tidak. Li'anal ma'ruf fi syar'i al-mar'ah la tusafir illa ma'adhi mahramin, karena sudah ma'ruf dalam syariat Islam ini perempuan tidak boleh pergi kecuali bersama mahramnya. Jadi kalau ada kejadian wanita pergi haji sendiri, bukan berarti apa? Sisi dibolehkan secara syar'i, secara Islam. Tidak, tetap hukumnya dikatakan tidak boleh, haram. Barakallahu fikum, selesai pengambilan fikih hadis yang telah berlalu. Agak lumayan sulit ini ya. Ini kalau bagi MDW belum nyantol ya, nah, itulah namanya kajian umum, kadang mudah, kadang sulit. Nah, gitu. Baik, kalau yang TD insyaallah sudah banyak nyambung, terlebih sudah dipelajari ini kan kaidah usul fikih. Nah, lanjut ya. Masih ada waktu. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Yang MDW megang hadisnya enggak? Atau sebelum masuk itu nulis dulu hadis yang mau dibaca nanti misalnya. Kalau enggak punya bukunya, ditulis hadisnya, pinjam buku. Kalau ada buku di Bulughul Maram itu bagus lagi. Kita Bulughul Maram hadisnya insyaallah bermanfaat bagi thalabul ilmi. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabta'u bisalam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghijrahi, meninggalkan saudaranya, saudaranya seiman, lebih dari 3 malam. Dua orang bertemu yang menghijrah ini, satunya berpaling, kemudian ketika bertemu lagi, satunya berpaling lagi. Dan yang baik di antara keduanya, bahkan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai pertama mengucapkan salam. Nah, di sini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nanti ini yang dihafalkan ya, pertanyaan yang akan datang. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Muttafaqun alaihi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghijrahi, meninggalkan saudaranya karena mungkin satu permasalahan tertentu, lagi jengkel. Nah itu apa? Dia tinggalkan saudaranya lebih dari 3 malam. Batasnya 3 malam. Nah, ketika berjumpa, kedua orang ini berpaling, melengos kanan, melengos kini. Nah, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama mulai mengucapkan salam. Baik, untuk menjelaskan mana la yahillu ini, beliau mengambil ayat Al-Qur'an Al-Karim, tidak halal. Ya, ini surah Al-Baqarah ayat 229. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ayakhafa an yuqima hududallah. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil dari apa-apa yang dulunya kalian pernah memberikan kepada mereka, istri-istrimu yang telah kamu cerai itu. Ini seorang suami telah menikah, setelah itu bercerai. Nah, harta suami yang pernah diberikan itulah enggak boleh diambil. Illa ayyukima illa ayakhafa an yuqima hududallah, kecuali keduanya khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berkaitan dengan masalah perceraian, tapi sayangnya adalah mengambil makna la yahilu di situ. Tidak halal. Satu lagi, sekaligus ayat yang kita baca dulu. Wala yahilu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi wanita yang dicerai oleh suaminya untuk menyembunyikan apa-apa yang Allah ciptakan di rahimnya. Artinya hamil atau tidak gitu. Kalau hamil ya bilang hamil. Enggak boleh disembunyikan. Tidak halal disembunyikan. Dicerai, hamil, ya bilang hamil. Kalau enggak hamil ya bilang tidak. Bilang tidak hamil. Jadi la yahilu maknanya yakni haram. Baik, barakallahu fikum sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.